spesial request dari Bawang Community. Kita goyang bareng-bareng WSL yang hadir. Thank you. Makasih cantik. Goyang bareng. kasih buat ibu-ibu yang cantik.